mewaspadai kerusakan-kerusakan hati, fasadul qalbi. Disebutkan di dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa fi lafdin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Ta'ala, Allah Jalla wa'ala, tidak melihat bentuk-bentuk kalian, tidak pula harta benda kalian, dalam lafaz yang lain, tidak pula jasad badan kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Yang mu'tabar, hati dan amal. Orang itu dinyatakan baik tergantung kalbunya dan amalnya. Orang dikatakan jelek tergantung kalbunya dan amalnya. Ketika kalbunya soleh, amalnya soleh, dia orang soleh. Ketika kalbunya fasid, amalnya fasid, kalbunya jelek, amalnya jelek, maka dikatakan sebagai orang yang jelek. Sekali lagi menegaskan pentingnya memperhatikan hati, pentingnya memperbaiki hati, pentingnya mensolehkan hati. Ada sebuah athar diriwayatkan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, mengatakan, "Innal qalba malik wal a'dha'u junuduh." Kalbu itu seperti seorang raja. Kalbu itu malik, raja. "Wal a'dha'u junuduhu," sementara anggota badan yang lain, pasukan-pasukan dia. "Fa in tabal maliku tabal junuduh." Maka apabila sang rajanya thayyib, baik, bagus, akan baik pula, bagus pula tentara dia, prajuritnya dia, pasukan dia. "Wa in khabuthal malik," namun bila sang rajanya khabith, jelek, busuk, maka busuk pula tentara dia, pasukan-pasukan dia. Al-qalbu malik, kalbu itu raja. Sehingga sangat penting sekali memperhatikan sisi kalbu ini. Islahul qalbi, barakallahu fikum. Nah, dengan fitin azakumullah, di dalam Islam, dari hasil tatabbu' penelitian adillatul kitab wa sunnah, para ulama mengklasifikasi, membagi hati ini menjadi tiga. Dari klasifikasi ini kita akan bisa mengetahui ragam kalbu. Dari sana kita akan tahu kalbu mana yang kita miliki. Bahan evaluasi supaya kita mendapatkan jenis kalbu yang terbaik. Dari sana pula kita akan tahu bagaimana cara kita memperbaiki hati. Bagaimana cara kita menjadikan hati ini saleh? Bagaimana cara kita menjadikan hati ini khusyuk, khasyi'? Bagaimana cara kita menjadikan hati ini zeki, bersih. Bagaimana pula cara kita membuat hati ini layin, lembut dan lunak? Diketahui dari penjelasan para ulama terkait dengan aqsamul qulub. Ikhwan fillah azzakumullah, ada tiga macam hati. Yang pertama ialah al-qalbul hayy. Hati yang hidup. Al-qalbus salim. Hati yang selamat. Qalbun saleh. Hati yang saleh. Qalbun khashi'. Hati yang khusyuk. Hati yang bertakwa. Itu nama-nama daripada poin pertama ini. Hati yang hidup. Disebutkan dalam banyak ayat dan juga dalam banyak hadis terkait dengan tipe hati ini. Seperti Allah mengatakan dalam firman-Nya di Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari tidak ada manfaatnya harta, tidak pula ada manfaatnya anak, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim, hati yang selamat. Qalbun salim, hati yang selamat. Di Al-Hadid ayat yang ke-16, Allah berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wama nazala minal haqq." Bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka? Hati mereka khusyuk terkait dengan zikir kepada Allah, khusyuk li dzikrillah dan al-haq yang turun kepada mereka. Jawabannya, sudah waktunya, sudah saatnya mereka khusyuk membaca kalamullah, mereka khusyuk berzikir kepada Allah, mereka khusyuk mentadaburi, mencermati al-haq yang turun kepada mereka. Dikatakan qalbun khashi', hati yang khusyuk. Dalam surat Qaf ayat yang ke-33, dalam pengarahan ayat Allah mengatakan, "Waja'a biqalbin munib." Ciri-ciri orang berbahagia, dan dia datang dengan hati yang inabah. Qalbun munib, hati yang munib, hati yang kembali kepada Allah, inabah kepada Allah, rujuk kepada Allah, taubat kepada Allah. Qalbun munib. Di Al-Anfal ayat yang kedua, Allah menegaskan, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Qalbun wajil. Sampai akhir ayat. Sesungguhnya kaum mukminin ialah orang-orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka karena takut. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Dikatakan qalbun wajil, hati yang bergetar, dikatakan takut kepada Allah Jalla wa'ala. Barakallahu fikum. Di Al-Hajj ayat yang ke-32, Allah menegaskan, "Dzalik wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu, barang siapa mentazim, mengagungkan syiar Allah, maka sesungguhnya ia termasuk ketakwaan hati. Qalbun taqi, hati yang bertakwa, ketakwaan hati. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain ayat dan juga hadis yang menegaskan tentang satu tipe hati ini. Dikatakan hati yang hidup, hati yang selamat, hati yang sahih, hati yang khusyuk, hati yang munib, hati yang wajil, hati yang taqi, menggambarkan pujian-pujian pada hati ini dan sifat-sifat hati ini. Inilah qalbul mukmin, hatinya seorang mukmin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Da'wah Dawa atau dengan nama Al-Jawabul Kafi liman sa'al an Da'wah Syafi, dicetak dengan judul Ad-Da'wah Dawa, ada penyakit ada obat. Di buku tersebut belum menjelaskan panjang lebar tentang makna qalbun salim. Dari keterangan panjang inilah kita akan mengetahui kalbu tersebut, bagaimana mengupayakannya, bagaimana sifat-sifatnya. Belum mengatakan wal qalbu salim, qalbun salim, hati yang selamat. Huwa alladhi salima minasyirki wal ghilli wal hiddi wal hasadi wasyuhhi wal kibri wa hubbid dunya war riyasah. Qalbun salim, hati yang selamat adalah hati yang selamat dari kesyirikan, dari al-ghil, kedengkian, hiqad, dendam, hasad, syuh. As-syuh itu kebakhilan yang sangat dalam hati. Selamat dari kesombongan, selamat dari cinta dunia dan kepemimpinan. Fasalima min kulli afatin tub'iduhu anillah. Dia selamat dari semua penyakit-penyakit hati yang menjauhkan dia dari Allah Jalla wa'ala. Wasalima min kulli syubhatin tu'aridu khabarahu. Hati yang selamat dari semua syubhat yang menentang khabar Allah Jalla wa'ala. Wa min kulli syahwatin tu'aridu amrahu. Hati yang selamat dari semua syahwat yang bertentangan dengan perintah Allah Jalla wa'ala. Itu namanya qalbun salim, hati yang selamat dari syubhat dan syahwat, hati yang selamat dari semua penyakit-penyakit hati, amradul qulub. Wabil khusus selamat dari kesyirikan, kekufuran. Asy-Syaikh Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya menerangkan ketika menjelaskan tentang qalbun salim, illa man atallaha biqalbin salim. Belum membawakan dengan kalimat yang jami'ah. Al-qalbus salim maknahu, qalbun salim maknanya ialah alladhi salima minasyirki wasyakki wa mahabbati syarri wal israri alal bid'ati wadzunub. Makna qalbun salim adalah hati yang selamat dari kesyirikan, kebimbangan, selamat dari mencintai kejahatan, kejelekan, selamat dari terus menerus di atas bid'ah dan dosa. Ini simpel tapi mencakup semuanya. Selamat dari semua syubhat, syahwat, dari semua kesyirikan, kekufuran, kebid'ahan, dosa-dosa. Belum menegaskan wa yalzamu min salamatihi mimma dzukira ittisafuhu bi diddiha bi adzadiha min al-ikhlasi wal ilmi wal yaqini وَمَحَبَّةِ الْخَيْرِ وَتَزْهِدِهِ فِي قَلْبِهِ. Dan konsekuensi, konsekuensi dari selamatnya hati itu, dari apa yang disebutkan tadi, dia memiliki sifat lawannya, ikhlas, berilmu, punya keyakinan, mencintai kebaikan, menghiasi kebaikan dalam hatinya. Wa antakuna iradatuhu wa mahabbatuhu tabi'atan li mahabbatillah. Iradahnya, kehendaknya, kecintaannya mengikuti kecintaan Allah Jalla wa'ala. Wa hawahu tabi'an lima ja'anillah. Dan hawa nafsunya selalu mengikuti apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala. Hadha qalbun salim. Itulah hati yang selamat. Hati yang makmur dengan tauhid. Hati yang makmur dengan sunnah. Hati yang makmur dengan ibadah. Hati yang makmur dengan takwa, dengan amal saleh. Hati yang makmur dengan keikhlasan, keyakinan. Hati yang makmur dengan ilmu syar'i. Hati yang makmur dengan kecintaan kepada al-khair, mahabbatul khair. Terhiasi dengan kecintaan kepada perkara kebaikan. Dihiasi dengan perkara-perkara kebaikan. Selamat dari semua penyakit-penyakitnya. Selamat dari syirik, dari kufur, dari bid'ah, dari perkara dosa. Ada kalbun salim. Otomatis hati yang semacam ini, barakallahu fikum, dinyatakan sebagai hati yang lembut, layyin, hati yang bertakwa, taqwal qulub, hati yang salim, sahih, hayy, khashi', wajil, munib, yang disebutkan dalam sekian banyak ayat di atas. Inilah hati-hatinya kaum mukminin, para muwahhidin, hatinya orang-orang yang di atas Alkitab was sunnah dengan pemahaman salaf. Dan kadar kebersihan hatinya tergantung kadar ilmu dan amal dia tentang Alkitab was sunnah. Jauhnya dia dari kufur, syirik, bid'ah dan dosa. Semakin makmur dengan at-tauhid was sunnah, semakin bersih dari penyakit-penyakitnya, maka semakin lembut hatinya, semakin khusyuk hatinya, semakin sehat hatinya, semakin selamat hatinya, semakin bertakwa hatinya. Tadi ketika tauhidnya melemah, sunnahnya melemah, ibadahnya melemah, amal solehnya melemah, mulai dimasuki oleh dosa, kemaksiatan, apalagi bid'ah-bid'ah, penyimpangan-penyimpangan, apalagi kesyirikan, kekufuran, maka mulai ada maradul qalbi, penyakit-penyakit hati yang menggerogoti. Sudah tidak sehat, ada penyakit-penyakitnya. Efeknya adalah semakin keras. Namanya qaswatul qulub. Bukan lagi lembut, keras, semakin mengeras, semakin mengeras. Ghaflah, lalai, lalai. Tidak ada lagi yang namanya rasa khasyiatullah, al-khauf minallah, berkurang. Semakin kronis penyakitnya, maka semakin habis kesehatan dia. Ini tipe yang pertama disebut dengan qalbun salim. Barakallahu fikum. Maka kita ya khana fitina azakumullah diminta dan dianjurkan dengan sangat memiliki qalbun salim ini. Hati inilah yang membawa kemanfaatan kita di hari kiamat nanti. Yang namanya harta, yang namanya anak, tidak ada gunanya di hari kiamat nanti. Yang berguna orang yang datang kepada Allah dengan membawa qalbun salim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Inilah Qulubul anbiya'i wal mursalin. Hatinya para nabi, kalbunya para anbiya' wal mursalin. Hatinya para atqiya' al mu'minin. Hatinya salafun salihin. Hatinya al mutamassikin bil kitab wa sunnah. Maka harus berjuang untuk meraih hati satu ini. Di sana akan muncul tadi riqqatul qalbi walinuhu, lembutnya hati, pekanya hati. Akan muncul yang namanya tazkiyatun nufus, bersihnya jiwa, bersihnya hati. Berawal dari sehatnya dia, hidupnya dia, selamatnya dia. Yang kedua lawannya disebut dengan qalbun mayyit, hati yang mati. Disebut dengan qalbun qasi, hati yang keras, membatu. Qalbun lahi, hati yang lalai, lahun. Barakallahu fikum. Hati yang dikatakan zair, yang menyimpang. Nama-nama yang lain, nama-nama yang ada terkait dengan tipe hati yang kedua ini. Mati, keras membatu, lalai. Bahkan dikatakan qalbun makhtum, hati yang dikunci. Hati yang telah dikunci. Disebutkan dalam banyak ayat terkait dengan tipe hati yang kedua ini. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Maidah ayat 13. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Ini terkait dengan orang-orang Yahudi. Dan disebabkan karena mereka melanggar perjanjian mereka, maka kami laknat mereka. Dan kami jadikan hati-hati mereka kaku, keras. Qasiyah. Qalbun qasiyah. Di Al-Anbiya ayat yang ketiga, Allah menegaskan tentang mereka kaum kufar. Lahiyatan qulubuhum, lalai hati-hati mereka ini. Qalbun lahi, lalai hati-hati mereka ini. Di Ali Imran ayat yang ketujuh, Allah menegaskan fa'ammal ladzina fi qulubihim zaighun. Adapun orang-orang yang di hati mereka ada penyimpangan-penyimpangan, maka mereka mengikuti ya mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah dan mencari takwil yang batil. Fi qulubihim zaigh, namanya zaighul qulub, penyimpangan-penyimpangan hati. Qalbun zair. Wa khatama ala qulubihim. Khatama Allah ala qulubihim. Allah menutup, mengunci, menstempel, menkhatam hati-hati mereka. Ini kaum kufar. Di Al-Baqarah ayat yang ke-7. Ikhwan fillah azakumullah, qalbun mayyit ini qalbul kufar. Hatinya orang-orang kafir, hatinya kaum musyrikin, tidak ada iman pada mereka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala dalam bukunya Ighatsatul Lahafan menjelaskan al-qalbul mayyit alladzi la hayata bihi, hati yang mati, hati yang tidak ada kehidupan padanya. Fahuwa la ya'rifu rabbah. Kalbu yang tidak mengenali Rabbnya. Wa la ya'buduhu bi amrihi wa ma yuhibbuhu wa yardah. Kalbu yang tidak beribadah kepada Allah dengan perintahnya. dengan apa yang Allah cintai, yang Allah ridai. Tidak kenal Rabb-nya, tidak ibadah kepada Rabb-nya. Bal huwa waqifun ma'a syahawatihi wa ladzatihi. Kalbu yang berhenti pada syahwatnya dan kelezatannya. Hati yang memperturutkan syahwatnya dan lezatnya. Meskipun padanya ada murka Allah, ada murkanya Allah, enggak peduli dia. La yubali idza faza bi syahwatihi wa hadhi. Dia enggak peduli dengan murka Allah, dengan amarah Allah. Ketika dia berhasil mendapatkan syahwatnya dan bagian syahwatnya. Fahuwa muta'abbidun li ghairillah. Kalbu yang menyembah selain Allah. Kalbu yang beribadah kepada selain Allah. Secara cintanya kepada selain Allah. Rasa khauf, rasa takutnya. Rasa rojaknya, berharapnya. Ridhonya, murkanya, ta'zimnya, merendahkannya. Semuanya li ghairillah. In ahabba habba li hawah. Kalau dia mencintai, cintakan hawa nafsunya. Wa in abghadha abghadha li hawah. Kalau membenci, membencikan hawa nafsunya. Wa in mana'a mana'a li hawah. Kalau dia mencegah, menolak, juga dikarenakan hawa nafsunya. Fal hawa imamuh. Hawa nafsu imamnya dia. Wasyahwatu qa'iduh. Syahwat getnya dia, yang menuntun dia. Wal jahlu sa'iquh, kebodohan sopirnya dia. Wal ghaflatu markabuh, kelalaian tunggangan dia. Ini qalbun mayyit, hati yang mati. Hati yang memperturutkan hawa nafsunya saja. Tidak ada kehidupan iman padanya. Dalam buku yang lain, di Al-Wabilu Sayyid, Ibnu Qayyim rahimahullah menerangkan lebih jelas lagi tentang al-qalbul mayyit, hati yang mayyit. Beliau mengatakan, huwal qalbul khali minal iman wa jam'il khair. Hati yang kosong dari keimanan dan semua kebaikan. Wa huwa qalbul kafiri wal munafiq. Kalbunya orang kafir dan orang munafik. Barakallahu fikum. Ini hati yang mati. Dikatakan mati. Dikatakan kasi, keras, membatu. Lahi, lalai. Hatinya kaum kufar. Hati yang dipenuhi dengan kekufuran, kekufuran, kesyirikan, kesyirikan. Hati yang dipenuhi dengan kemunafikan, kemunafikan i'tiqadi. Dipenuhi dengan kezindikan, kezindikan, kemulhidan, ilhad. Kosong dari tauhid, kosong dari keimanan, kosong dari sunnah, kosong dari ibadah. Kosong dari semua perkara kebaikan. Hatinya kaum kufar. Ini kaku, keras, bak batu. Mati, enggak ada kehidupan. Lalai, enggak ingat. Hati-hati. Disebutkan dalam sekian banyak ayat untuk kewaspadaan. Allah Jalla wa'ala mentahdir kita, memberikan warning kepada kita terkait dengan hati. Hati-hati, jangan sampai memiliki kalbu ini. Ini kalbunya kaum kufar. Barakallahu fikum. Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga, al-qalbul marid. Disebut dengan hati yang sakit. Dikatakan hidup, hidup. Tidak mati. Tapi kehidupan dia tidak sempurna. Dibilang sehat, ada sehatnya. Tapi penyakitan. Namanya qalbun marid. Disebutkan dalam cukup banyak ayat, Allah menyinggung tentang qalbun marid. Di Al-Baqarah ayat yang ke-10 Allah menegaskan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di hati mereka ada penyakit marad, dan Allah tambahkan lagi penyakit hati mereka. Ini kaum munafikin. Dikatakan maradun nifaq, penyakit kemunafikan. Namanya syubhat. Di Al-Ahzab ayat yang ke-32 Allah mengatakan, fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad. Maka kalian wahai kaum wanita, wahai para ummahatul mukminin, jangan melembutkan suara kalian, sebab akan tamak seseorang yang di hatinya ada penyakit, namanya penyakit syahwat. Dikatakan fi qalbihi marad, ada penyakit pada hatinya. Enggak dikatakan hatinya selamat atau hidup atau sehat. Tidak pula dikatakan mati, tapi dikatakan fi qalbihi marad, di hatinya ada penyakitnya dia. Ada penyakit hati. Ayat yang pertama penyakit syubhat, ayat yang kedua penyakit syahwat. Sehingga amradul qulub, penyakit-penyakit hati, ada penyakit syubhat, ada penyakit syahwat. Barakallahu fiik. Ini khana fitina azakumullah, hatinya kaum muslimin, tetapi muslim yang masih terjerumus di dalam dosa-dosa, kemaksiatan-kemaksiatan, kebid'ahan-kebid'ahan yang belum sampai perhatian mengkufurkan dia, penyimpangan-penyimpangan, ada syahwat, ada syubhat yang menguasai hatinya. Muslim tapi dia fasik. Muslim tapi dia fajir. Muslim tapi dia munharif. Muslim masybuh al-syubha. Muslim mubtadi. Hatinya mereka ini. Barakallahu fikum. Ada dua hal dalam hatinya. Ada hal-hal yang membuat mati, ada hal-hal membuat hidup. Iman yang ada pada dia, keislaman yang ada pada dia, amal kebaikan yang dia kerjakan, membuat hidup hatinya, selamat hatinya, dan sehat. Ada poin kedua, padanya ada kemaksiatan, ada dosa, bahkan ada penyimpangan, syubhat, pemikiran yang menyimpang. Ketika dia berbuat dosa, ketika dia berbuat kemaksiatan, ketika dia melanggar bimbingan-bimbingan agama, ketika dia menyimpang, maka berpenyakit hatinya. Ada hal-hal yang membuat dia menuju kepada kematian hati. Ada hidupnya, ada matinya, ada sehatnya, ada enggak sehatnya. Disebut dengan qalbun marid. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Ighathatul Lahafan menjelaskan tentang qalbun marid ini. Beliau mengatakan qalbun lahu hayatun wa bihi illah. Hati yang punya kehidupan dan juga ada penyakitnya. Falahu maddatan tamudduhu. Dia punya dua materi yang menyokong dia. Hadhihi marratan wa hadhihi ukhra. Kadang materi ini yang menyokong dia hidup, kadang mada ini, materi ini yang menyokong dia berpenyakit. Maka wa huwa lima ghalaba alaihi minha. Maka hati tadi tergantung apa yang mendominasi pada dirinya. Kalau yang mendominasi kehidupannya, keimanannya, ketakwaannya, kesolehannya, semakin sehat, semakin lembut, semakin khusyuk, semakin inabah, semakin takwa, semakin sembuh penyakit. Tapi ketika yang mendominasi lawannya, penyakitnya, dosanya, kemaksiatannya, bahkan penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, semakin parah penyakitnya, semakin berkurang kehidupan dia. Semakin lama semakin kronis, semakin kronis, semakin kronis, semakin kronis. Selama itu dengan dosa, selama dengan perkara penyimpangan-penyimpangan, tidak bakal mati, tapi kronis. Dia akan mati ketika terjangkiti penyakit hati yang namanya kufrun wa syirkun wa nifakun akbar. Mati hatinya ketika terjangkiti penyakit kesyirikan, syirik akbar, kekufuran, kufur akbar, kemunafikan, nifak akbar. Mati hatinya. Yang tadinya muslim menjadi kafir. Yang tadinya menyimpang, mubtadi' menjadi kafir. Na'udzubillah. Belum mengatakan. Fafihi min mahabbatillahi ta'ala wal imani bihi wal ikhlasi lahu wa tawakkulu alaih. Ma huwa maddatu hayati. Pada hati ini ada kecintaan kepada Allah. Ada keimanan kepada Allah. Ada keikhlasan dalam ibadah kepada Allah. Ada tawakal kepada Allahnya. Yang dengan itu hidup hati ini. Ada Islamnya, ada imannya. Wa fihi min mahabbati syahawati wa itsariha wal hirs ala tahsiliha wal hasad wal kibr wal ujub wa hubbil ulu wal fasad fil ard war riyasah ma huwa madatu halakihi wa atabih. Tetapi pada hati ini ada kecintaan kepada syahwat, lebih mengutamakan syahwat. Ada ambisi meraih syahwat, ada hasad, ada kesombongan, ada ujub, suka tinggi di muka bumi, suka membuat kerusakan di muka bumi, suka kepemimpinan, jabatan. Yang ini semuanya adalah hal-hal yang membinasakan hati tadi dan membuat mati hati tadi. Ada ininya, ada itu. Maka dia teruji. Mumtahanun baina da'iyain. Dia teruji di antara dua yang menyeru. Dua da'i. Da'in yad'uhu ilallahi wa rasulihi wa daril akhirah. Ada da'i penyeru yang mengajak dia kembali kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada negeri akhirat. Wa da'in yad'uhu lil'ajilah. Dan ada da'i yang kedua yang mengajak dia kepada kesenangan-kesenangan dunia yang fana. Maka tergantung kalbu tadi, dia memanggil, dia mengijabai da'i yang mana. Maka dia yujibu akrabahuma minhu baba. Kalbu tadi akan mengijabai yang paling dekat pintunya. Kalau pintunya lebih dekat kepada Allah, Rasulnya, darul akhirah, mengijabai da'i-da'i yang baik. Sehat hatinya, selamat hatinya, hidup hatinya. Tapi kalau pintu yang terdekat adalah kerusakan-kerusakan tadi, syahwat, syubhat, dia akan mengijabainya dan akan semakin hancur binasa hati tersebut. Allahul musta'an. Belum menegaskan fahadhal qalbu qalbun maftun. Hati yang semacam ini, hati yang terfitnah. Dikatakan qalbun maftun. Fa imma ila salamati adna aw ila al-atabi adna. Bisa jadi lebih dekat kepada keselamatan, mungkin juga lebih dekat kepada kehancuran. Allahul musta'an. Ketika yang mendominasi adalah penyakitnya, dia digabungkan dengan qalbun qasi, hati yang keras, yang kaku. Kalau yang mendominasi adalah kesehatan dia, maka digabungkan dengan qalbun hayy, qalbun salim, digabungkan dengan hati yang selamat dan hati yang sehat. Ketika yang mendominasi dia kesolehan, ketakwaan, namanya manusia biasa ada dosanya, tetapi yang mendominasi kebaikan, maka digabungkan dengan qalbun salim, qalbun hayy. Tapi kalau yang mendominasi kemaksiatannya, kefasikannya, kefajirannya, kerusakan-kerusakannya, yang mendominasi penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, maka digabungkan dengan qalbun qasi, qalbun mayyit. Barakallahu fikum. Ini tiga tipe hati yang disebutkan dalam ayat dan juga hadis. Ada hati yang selamat, yang sehat. Ada hati yang mati, kaku. Ada yang berpenyakit. Dan dijelaskan masing-masingnya oleh para ulama. Barakallahu fikum. Maka berjuanglah untuk menggapai qalbun salim, hati yang selamat. Bisa selamat, sehat 100%. Paling tidak mendominasi pada hati kita perkara kebaikan, perkara ketakwaan, perkara ibadah, supaya digabungkan pada qalbun hayy, qalbun salim, meskipun masih ada dosa pada kita, kesalahan pada kita, tutupi dengan taubat dan istighfar kepada Allah Jalla wa'ala. Jangan sampai qalbun mayyit, na'udzubillah. Dan waspadai penyakit-penyakit hati, fana fitina azakumullah. Ini aqsamul qulub. Dari sini fana fitina azakumullah, dari penjelasan panjang dari para ulama di atas, ketika kita berbicara tentang terapi lembutnya hati, terapi pelembut hati, berarti kita diminta untuk melakukan asbab terapi, dibahasakan asbab. Diminta untuk menjalin terapi-terapi untuk menjadikan hati kita selamat, hati kita sehat. Kelembutan hati bersumber dari kehidupan dia, dari kesehatan dia, dari keselamatan dia. Kita akan mendapatkan yang namanya qalbun khashi', hati yang khusyuk, yang tuma'ninah, dikarenakan hidup hatinya, sehat hatinya, selamat hatinya. Kita akan mendapatkan yang namanya qalbun rahim, hati yang rahmah, qalbun raqiq, yang lembut, qalbun layyin, yang lunak, qalbun wajil, qalbu yang bergetar, takut kepada Allah ketika mendengarkan ayat-ayatnya. Kalau hatinya sehat, kalau hatinya selamat, hatinya hidup. Difahami ya? Itu kenapa saya membawakan aqsamul qulub. Itu poin pertama, terapinya. Yang kedua, untuk mendapatkan terapi pelembut hati, bukan semata-mata menghidupkan hati tadi, tetapi juga harus mewaspadai dan meninggalkan semua penyakit-penyakit hati. Amradul qulub, afatul qulub. Meninggalkan, menjauhkan diri dari semua penyakit-penyakit hati. Sehingga terapinya panjang, banyak sekali. Khulasanya adalah, terapi pelembut hati itu, kita harus punya tauhid yang murni, yang kuat. Hilangkan semua kesyirikan. Kita harus punya keimanan yang sempurna, yang kuat. Hilangkan semua kekufuran-kufuran yang ada. Kita harus tamasuk bis sunnah. Berpegang teguh dengan sunnah. Mengilmui bimbingan sunnah. Mengamalkan bimbingan sunnah. Ta'zimu sunnah. Tahkimu sunnah. Takdimu sunnah. Meninggalkan semua al-bid'ah wa syubuhat. Barakallahu fikum. Hati kita dipenuhi, dimakmurkan dengan ketakwaan, dengan amal saleh, ibadah, dengan semua bentuk ibadah, ibadah hati, ibadah lisan, anggota badan. dan meninggalkan semua dosa, semua kemaksiatan, perkara yang mungkar. Al-ibadah wa tarkul maksiyah. Pasti akan mendapatkan yang namanya kelembutan hati. Khulasanya adalah kita diminta untuk berislam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan jangan ikuti langkah-langkah setan. Masuk Islam secara kafah, mengambil semua bimbingan-bimbingannya. Mengilmui semua, mengamalkan semua, berpegang teguh dengan semua bimbingan Islam. Dengan poin yang dibahas sebelumnya. Dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Ini yang membuat hati mati dan berpenyakit. Khutwatu syaitan. Hadza huwa. Barakallahu fiikum. Itu secara global. Secara global. Barakallahu fiikum. Maka perjuangannya panjang. Terapinya panjang. Sepanjang hayat kita di muka bumi ini. Perjuangannya panjang. Harus ada kesungguhan. Semangat. Kita harus mengilmui semua bimbingan-bimbingan Islam. Al-ilmu bihi. Ini perjuangan panjang. Lalu kita mengamalkan semua bimbingan-bimbingan Islam. Ada perbuatan, tindakan yang dikerjakan. Ada hal-hal yang ditinggalkan. Ada fi'lul ma'murat, ada tarkul manhiyat. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Kamu amalkan itu semuanya. Perjuangan panjang. Barakallahu fikum. Al-istiqamatu alaihima. Lalu yang lebih berat lagi perjuangannya, istiqamah di atasnya. Istiqamah di atas ilmu. Istiqamah di atas amal. Dikarenakan tolak ukurnya bukan di awal-awal kehidupan kita. Tapi tolak ukurnya di akhir kehidupan kita. Innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung khatimah-khatimahnya. Barakallahu fikum. Yang dianggap bukan sekali berilmu, sekali beramal. Bukan sehari berilmu, sehari beramal. Sepekan berilmu, sepekan beramal. Sebulan berilmu, beramal. Setahun, lah. Tapi sepanjang hayat kita dan akan ditentukan di bagian ujung kehidupan. Sehingga terapinya sangat panjang, barakallahu fikum. Perjuangannya sangat panjang, barakallahu fiikum. Perjuangannya lama dan sangat menentukan di bagian akhir. Wallahul musta'an. Ini ikhwan fillah nasakum secara global. Saya bawakan secara global, baru kemudian akan dirinci terkait dengan poin-poin terapinya yang disebutkan dalam nasul Quran was sunnah, juga dari kalamnya para ulama, barakallahu fiikum, untuk menambah keilmuan kita lebih rinci terkait dengan hal-hal yang melembutkan hati, hal-hal yang mengkhusyukkan hati, hal-hal yang menghidupkan, menyehatkan hati. Barakallahu fikum. Jadi kalau dibikin press, ini selesai temanya sudah. Kan gitu ya. Selebihnya apa? Selebihnya ngaji tiap hari. Nah gitu ya. Ngaji tiap hari, beramal tiap hari. Sampai kapan? Mati. Ya wis itu, perjuangkan ilmu amal dan istiqomahnya, hatinya akan sehat, lembut. Karena berhubung sampai jam 2, ya diperpanjang nafasnya. Yang kita perpanjang adalah poin-poin amalnya yang disebutkan dalam nas, ayat, nas hadis, yang dikatakan termasuk hal-hal yang membuat hidup selamat, khusyuk, lembut hati kita. Barakallahu fikum. Dan nanti akan disebutkan insyaAllah kewaspadaan dari hal-hal yang merusak hati. Barakallahu fikum. Baik, kita mulai poin-poinnya. Sebelum dibawakan poin-poin pelembut hati, pengkhusyuk hati, penyehat hati, ada beberapa kaidah penting untuk menegaskan apa yang disebutkan di awal. Kaidah penting terkait dengan pelembut hati ini. Kenapa diperlukan penyebutan qawaid terlebih dahulu? Sebab pembahasan tentang masalah hati, pelembut hati, pembersih jiwa, tazkiyatun nufus, mohon maaf ya, waqi'nya lebih didominasi oleh kaum sufiyah. Pembahasan-pembahasan ini lebih didominasi oleh penjelasan kaum sufiyah. Seakan-akan kalau membahas bab ini Anda masuk dalam dunia tasawuf. Supaya lembut hati Anda, bersih hati Anda. Wakala. Dan tidak benar yang demikian. Barakallahu. Makanya perlu kasih kawaid supaya pelembut hatinya sunni. Jangan sufi. Dipahami ya? Supaya tazkiyatun nufusnya itu ala sunnah. Jangan ala sufiyah. Paham ya? Yang saya maksud. Dikasih kawaid terlebih dahulu. Kalau enggak, ada yang gandrung dengan pembahasan ini, dia mendalami terkait masalah hati, masalah kelembutan hati, masya Allah. Akan mulai muncul istilah-istilah kaum sufiyah. Nah, ada olahraga hati, olah hati, riyadhah qalbiyah. Yang memang digunakan oleh para ulama, tapi di beberapa makna yang benar. Kalau enggak ada bimbingan, kelewatan, belok itu nanti. Yang awalnya lembut hatinya, tahu-tahu belok kepada pembahasan tasawuf sufiyah, tahu-tahu menceng begini. Menyimpang, kepingin lembut hatinya, berujung pada kekakuan hatinya. Kata para ulama, sufiyah itu, awalnya waras, ujungnya senting. Afar kalau bahasanya kasar. Itu ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kadang kaum sufiya. Mohon maaf ya kalau agak kasar di bulan Ramadan. Ucapan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dikarenakan kerusakan kaum sufiya. Ada dengan bahasa lain, awaluhu junun wa akhiruhu sandaqah. Awalnya senting, ujungnya kezindikan. Hati-hati. Sehingga dikasih rem pengaman supaya pelembut hati, pembersih jiwa kita ala sunnah. Kaidah pertama. Coba selesai 10:30. Selesai tema kita ini. Selesai 2:30 ya. Saya perpanjang insyaAllah ya. InsyaAllah manfaat. Kaidah pertama adalah kewajiban melembutkan jiwa, membersihkan jiwa di atas bimbingan Alkitab Sunnah. Ini harus. Itu merupakan ciri khasnya Salafiyin Ahlussunnah wal Jamaah. Harus. Antum membahas tentang pelembut-pelembut hati. Antum membahas tentang hal-hal membuat khusyuknya kalbu, membuat bersihnya jiwa, harus dengan bimbingan Alkitab Sunnah. Kenapa? Tazkiyatun nufus, perkara din, perkara agama, bahkan perkara yang paling penting pada agama ini, terkait dengan islahul qalbi, yang dibahas awal tadi di bagian mukaddimah. Maka semua perkara-perkara dini ya, apalagi perkara yang sangat penting pada perkara agama ini, harus diambil dari kitabullah dan as-sunnah. Barakallahu fikum. Yang sesuai dengan prinsip ini, terima. Yang berseberangan tolak. Sebagaimana dalam pembahasan-pembahasan yang lain. Engkau membahas perkara akidah, perkara tauhid, membahas perkara ibadah, ahkam syariah, perkara akhlak, perkara adab, wajib, harus dengan bimbingan al-kitab sunnah, dengan pemahaman salaf. Ini pun juga demikian. Camkan baik-baik. Sehingga pelembut hatinya dengan prinsip ini. Pembersih jiwanya dengan prinsip ini. Yang memberikan khusyuk kalbunya dengan prinsip ini. Barakallahu fiik. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah aku cukupkan nikmat kepada kalian dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Pada kata-kata aku sempurnakan agama kalian, maka Islam membahas semuanya. Juga membahas tentang perkara pelembut hati, pensucian jiwa, pengkhusyuan kalbu. Juga dibahas. Juga mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi. Karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan sungguh telah ada untuk kalian pada Rasul sallallahu alaihi wasallam uswah yang baik. Rasul teladan yang baik untuk kita semua. Dalam semua hal, fi sakanatihi wa harakatihi wa hayatihi wa aqwalihi wa amalihi. Dalam semua hal, diamnya beliau, geraknya beliau, penampilan beliau, ucapan beliau, perbuatan beliau, semuanya harus mencontoh beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau sendiri mengatakan kepada para sahabatnya, "Ama wallahi inni la'atqakum bih wa ahsyakum lillah." Ketika tiga orang yang ke rumah para istri beliau menanyakan tentang perkara ibadahnya, kok sedikit sekali, dianggap sedikit sekali, masing-masing bersumpah dengan perkara-perkara yang melanggar syariat. Yang ini qiyamul lail, tidak pernah tidur. Yang ini puasa, tidak pernah berbuka. Yang ini tidak mau menikah, yang tidak mau makan daging. Beliau mengatakan, "Ketahuilah, aku ini adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Aku orang yang paling khasyah, paling takut kepada Allah di antara kalian." Itu Rasulullah SAW. Urusan kelembutan hati, Rasul yang paling utama. Urusan paling bersih jiwanya, Rasul yang paling bersih. Yang paling khusyuk, yang paling bertakwa, yang paling khasyah, itu beliau SAW. Maka teladani lembutnya hati beliau, khusyuknya hati beliau, takwanya hati beliau, bersihnya hati beliau. Difahami insyaAllah ya, dengan teladan Nabi kita Muhammad SAW. Ada sebuah penjelasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tentang masalah ini. Disebutkan di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah di juz yang ke-19 halaman 274. Beliau menegaskan tentang kaidah ini. Khusus tentang masalah as-suluk ila tariq. Ketika menempuh jalan menuju Allah. Itu bahasanya mereka. Yakni tentang pensucian jiwa, kelembutan jiwa. Qala rahimahullah, "Fa inna suluka." Ini bahasanya mereka, suluk, suluk, suluk. "Fa inna suluka huwa bit tariqil lati amarallahu biha wa rasuluh min al-i'tiqadat wal ibadat wal akhlak wa hadha kulluhu mubayyanun fil kitabi was sunnah." Yang namanya suluk, suluk itu kalau mau dijabarkan ada dua pengertian. Suluk dengan makna akhlakiyah adabiyah, terkait dengan akhlak dan adab. Suluk juga dimaknakan dengan pembahasan ini, menempuh jalan menuju Allah dengan pensucian hati, pensucian jiwa, pelembutan hati, pengkhusyuan kalbu. Suluk. Kalau anda membaca bahasa suluk dalam kitab-kitab adab, itu akhlakiyah. Antum membaca kata-kata suluk dalam pembahasan kitab-kitab tentang masalah hati, itu maknanya adalah menempuh jalan menuju Allah dengan pensucian jiwa. Paham tuh? Itu namanya suluk. Dijelaskan sama para ulama, karena ini istilahnya kaum sufiyah. Belum mengatakan yang namanya suluk itu dengan tariqah, dengan cara, dengan jalan yang Allah perintahkan, yang juga diperintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik terkait dengan akidah, ibadah, akhlak, dan semua itu kata beliau dijelaskan dalam Quran Sunnah. Diterangkan dalam Quran Sunnah. Beliau mengatakan famasailu suluki min jinsi masal aqaidi kulluha mansusatun fil kitabi was sunnah. Masalah-masalah suluk sama dengan masalah akidah, semua dinaskan dalam Alkitab Sunnah, kata beliau. Suluk ini menjadi ada penyimpangan pada suluk ini, pada kaum sufiyah, kepada yang lain-lainnya, pada ahlul kalam, ahli filsafat, dikarenakan suluknya mereka berseberangan dengan bimbingan ini, menyalahi bimbingan ini, menyalahi kaidah ini. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan wa inna makhtalafa ahlul kalam lamma a'radu 'anil kitabi was sunnah. Ahlul kalam itu berikhtilaf itu ketika mereka berpaling dari al-kitab was sunnah. Falamma dakhalu fil bid'ah wa qal ikhtilaf. Ketika mereka masuk dalam kebid'ahan, maka terjadi yang namanya ikhtilaf. Wa hakadha tariqul ibadati ammatan. Begitu pula tariqah dalam beribadah secara umum. Ma yaqa'u fi min al-ikhtilaf, ketika ada ikhtilaf yang terjadi padanya, innama huwa bisababil i'radi 'an tariqil masyru'. Itu disebabkan dikarenakan berpaling dari cara yang disyariatkan. Fa yaqa'una fil bid'ah, jatuh dalam perkara kebid'ahan, fa yaqau fil khilaf, maka terjadi khilaf di antara mereka dalam tersebut. Ila akhir kalamih rahimahullah, yang intinya adalah perkara-perkara suluk, perkara-perkara tariqah, dan perkara ibadah dan semisalnya, perkara-perkara hati, itu semuanya sama dengan bab-bab yang lain, sama dengan perkara akidah, perkara ibadah, perkara akhlak, semuanya dinaskan dalam Al-Kitab Sunnah. Sekali lagi, ketika kita membicarakan tentang masalah ini harus dengan prinsip kembali kepada bimbingan kitabullah, sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, sehingga pelembut hati, pensuci jiwa, penghusuk kalbu dengan bimbingan sunnah. Agar dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Difaham insyaallah ya, sehingga manhaj tazkiyah kita, manhaj suluknya kita, manhaj tarekat kita, itu bahasa mereka ya, manhajnya harus kembali kepada kitabullah, sunnah Rasulullah SAW dengan bimbingan para salaf. Yang sesuai dengan itu, terapkan. Yang berseberangan, tinggalkan. Yang sesuai dengan bimbingan ini, pasti melembutkan hati. Yang berseberangan dengannya, pasti akan mengeraskan hati. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya? Hadza mafhum. Yang kedua, kaidah kedua yang penting disampaikan terkait dengan bab ini, barakallahu fikum. Ialah al-ibratu bihusnil amal la bikathratihi. Yang mu'tabar kebagusan amal untuk pelembut hati tadi. Bagusnya amal, bukan banyaknya. Kualitas bukan semata kuantitas. Bagusnya amal, sebagaimana yang kita bersama, dengan dua hal, al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas dalam mengerjakannya, mutaba'ah dengan bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Ini yang mu'tabar. Maka segala sesuatu yang disebutkan nanti terkait dengan pelembut-pelembut hati, berupa amal hati, amal lesan, amal anggota badan, maka wajib diwujudkan, dilakukan, dikerjakan dengan penuh keikhlasan lillahi ta'ala. Dan wajib mutaba'atu sunnah. Ini yang mutabar. Dikatakan sah. Tapi kalau tidak, tertolak. Man amila amaran laisa alaihi amruhu raddud. Barang siapa mengerjakan sebuah amal yang tanpa arjun dari kami, maka dia tertolak. Barakallahu fikum. Ikhlas wa ala sunnah. Yang dikatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menguji kalian supaya Allah tahu siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Ikhwan fillah azakumullah. Secara dampak juga berbeda. Ketika orang itu mukhlis di atas sunnah, lalu dia mengerjakan amal-amal pelembut hati, itu akan beda rasanya dalam penghayatan perasaan, pengaruh dalam kalbunya, dan akan beda pula pahalanya. Barakallahu fikum. Sama-sama mengerjakan amal-amal yang melembutkan hati. Contoh, zikrullah, khasyiatullah. Yang ini sunni, yang ini munharif. Yang ini menggunakan tariqatul sunnah, ini dengan tariqatul bid'ah, sufiyah. Yang ini zikir kepada Allah dengan zikir syar'i. Ingat Allah, dia menangis karena khasyiatullah. Yang ini zikir bid'ah. Mungkin juga sampai nangis-nangis dia dengan zikir bid'ah tadi itu. Beda. Hada ala sunnah, hada ala bid'ah. Hada ma'jur, hada ma'zur, hada mahmud, hada madzmum. Dan ini beda persapannya. Dia akan merasakan betul tentang bagaimana lembutnya hati, ketenangan jiwa, kekhusyuan jiwa, bersih jiwanya. Ala sunnah, benar dia. Yang ini semakin kaku, semakin keras. Ala bid'ah. Kita cermati sebuah asar. Datang dari Ubay bin Ka'ab. Semoga Allah meridhoinya. Disebutkan oleh Al-Lalikai dalam kitabnya Syarah Usul Iqtida' Ahlussunnah. Di bagian awal, juz pertama bagian awal. Katanya Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridhoinya. Alaikum bisabili wassunnah. Wajib atas kalian untuk menetapi jalan yang lurus ini dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegangi. Belum mengatakan. Fa innahu laisa min 'abdin ala sabilin wa sunnatin dzakara Rahman fa fadat 'ainahu min khasyatillah fatamasahu an-nar. Tidak ada seorang hamba pun hamba ini di atas jalan yang lurus, di atas sunnah. Hamba ini zikir kepada Ar-Rahman, ingat Allah, zikir kepada Allah dengan zikir syar'i. Lalu menangis dia. Air matanya meleleh. Dikarenakan rasa takut kepada Allah. Maka hamba ini tidak akan disentuh api neraka. Itu pahalanya. Walaysa min abdin ala sabin wa sunnatin dzakar rahman faqsha'arra jilduhu min khasyatillah illa kana mathaluhu kamathali syajaratin yabisa waraquha fabainama hiya kadzalik id asabat arrih fatahat anhu waraquha illa tahatat anhu dhunubuh kama tahat an hadis sirati waraquha. Tidak ada seorang hamba pun, ini hamba di atas jalan yang lurus, di atas sunnah dia. Zikir kepada Allah Rahman, ingat kepada Allah, bergetar jiwanya, berdiri bulu kuduknya, dikatakan khasyiatullah. Melainkan permisalan dia seperti sebuah pohon yang telah mengering daun-daunnya. Ketika kering, tiba-tiba berhembus angin yang sangat kencang, yang menggugurkan daun-daun tadi. Maka hamba tadi akan berguguran dosa-dosa dia, sebagaimana gugurnya daun-daunan dari pohon tadi. Kenapa? Dia di atas sunnah, zikir kepada Allah, menangis, bergetar jiwanya, berdiri buruk kuduknya, khasyiatullah, khauf minallah. Besar pahalanya. Yang pertama, tidak bakal disebabkan neraka. Yang kedua, berguguran dosa-dosa dia, sebagaimana yang namanya daun kering, berguguran dari pohon-pohonnya, yang dihempaskan oleh angin yang sangat kencang. Maka belum mengatakan selain sebagai bimbingan. Fa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihadin fi khilafi sabil wa sunnah. Sederhana dalam beramal, namun dalam jalan yang benar dan sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh tetapi menyelisih jalan dan menyelisih sunnah. Fa'unduru, maka perhatikan. Ayyakuna amalukum in kana ijtihadan aw iqtisada ayyakuna dhalika ala minhajil anbiya wa sunnatihim. Maka perhatikan, kata beliau, perhatikan, cermati amal-amal kalian, entah yang sungguh-sungguh atau yang sederhana, supaya amal tadi di atas manhajnya para nabi dan sunnahnya para nabi. Ada muhim jiddan. Beda penghayatannya. Ketika dia betul-betul ala sunnah, dia berzikir dengan zikir syar'i, dia menangis, meleleh air mata di pipinya karena rasa takut kepada Allah, bergetar jiwanya, itu hasilnya beda. Dia akan merasakan hati yang sangat lembut, yang sangat lunak, hati yang sangat khusyuk, hati yang sangat-sangat bersih. Dia akan merasakannya. Barakallahu fikum. Dan akan berpengaruh pada semua anggota badannya. Akan bagus ucapannya, akan bagus akhlakiyahnya, akan bagus adabnya, akan bagus amal-amal yang lainnya. Dikarenakan bagus hatinya. Dan besar pahalanya, barakallahu fikum. Nah, sehingga camkan baik-baik. Jangan semata-mata pelembut jiwa, pelembut hati. Tetapi harus dengan keikhlasan lillahi ta'ala dan dengan bimbingan sunnah, supaya dikatakan makbul, makjur, mahmud, diterima, dikasih pahala dan terpuji. Al-ibratu bi husnil amal la bi kathratihi. Ya mu'tabar, amal yang bagus bukan banyaknya amal, banyak sedikit, yang penting di atas sunnah, barakallahu fikum. Maka akan menghasilkan hal yang sangat luar biasa terkait dengan pembersihan jiwa, kekhusyuan kalbu, dan kelembutan hati, barakallahu fikum. Yang ketiga, masih kuat ya? Tuh. Kuat apa enggak ini? Ya harusnya kuat, ngotong diam toh. Semoga saya kuat, nah, karena saya yang berbicara. Yang ketiga, terapi pelembut hati ini harus dibangun di atas al-ilmu syar'i. Ini semua ciri khasnya al-sunnah ya. Harus dibangun di atas dasar ilmu syar'i. Tidak boleh dibangun di atas dasar kejahilan atau perasaan atau atifiyah. Lah. Oh, saya mau ini saja karena dengan ini saya hatinya lembut. Apa ini? Apa ini yang kamu maukan? Apa ini yang kamu amalkan? Patokannya ilmu. Kalau benar dengan bimbingan ilmu, dengan bimbingan as-sunnah, labas. Tapi kalau tidak, jangan. Anda mengharapkan kelembutan hati dengan itu, yang Anda dapatkan kerasnya hati dengan sebab itu. Jangan menggunakan perasaan, jangan menggunakan kebodohan. Menggunakan bimbingan ilmu syar'i. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Itu kaidahnya harus sunnah. Berilmu sebelum berucap dan beramal. Sebelum Anda melaksanakan terapi pelembutan hati, terapi khusyuknya hati, terapi kebersihan jiwa dengan dasar ilmu. Semuanya dengan dasar ilmu. Barakallahu fikum. Ini yang membuat semua amal lebih utama. Semua amal diterima. Dengan ilmu syar'i barakallahu fikum, dia akan terus berlanjut istiqamah sampai akhir hayatnya. Tidak bakal terputus. Barakallahu fikum. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah dalam kitabnya Madajus Salikin, kitab khusus terkait dengan orang-orang yang suluk yang menempuh jalan menuju akhirat, dibawakan dengan banyak amal-amal yang ada, dikatakan madarij, tingkatan-tingkatan orang-orang yang suluk, 3 jilid, 4 jilid yang saya punya, 4 jilid yang tipis atau 3 jilid tebal. Barakallahu fikum. Beliau bicara masalah ini. Ketika pembahasan suluk harus menggunakan ilmu. Beliau mengatakan dalam bukunya Al-Madarij, al-ilmu illam yashhabi salika min awwali qadamin yad'uhu fi tariq ila akhiri qadamin yantahi ilaihi fasulukuhu ala ghairi tariq. Beliau mengatakan ilmu, ilmu diri, ilmu syar'i, bila ilmu ini tidak menyertai orang yang salik, yang sedang suluk, dari mulai awal kakinya berpijak di jalan menuju akhirat, sampai ujung dia berhenti. Kalau enggak ada ilmu yang menyertai, maka suluknya dia dinyatakan tidak di atas thariqah yang benar. Artinya apa? Sesat dia. Wa huwa maqtu'un 'ala thariqil wusul. Dampaknya dia akan terputus. Tidak akan sampai ke tujuan yang diinginkan sama dia. Masdudun 'alaihi suburul huda wal falah. Tertutup atas dia jalan kebaikan, jalan petunjuk dan jalan keberuntungan. Jadi maunya dia asal suluk tanpa ilmu, maunya dia nyampe enggak nyampe-nyampe. Maunya dia nyambung enggak nyambung-nyambung, tertutup semua pintu-pintu yang ada. Kenapa? Dikarenakan dia suluknya ala jahlin. Suluknya dengan kebodohan, bukan dengan dasar ilmu. Belum mengatakan mughlaqun anhu abwaabuha, tertutup dari dia semua pintu-pintu suluk. Belum mengatakan wa hadza ijma'un min asyuyukhil 'arifin, kata beliau. Ini kesepakatan semua masyayikh, masyayikh ma'rifat. Menggunakan bahasa kaum sufiyah. Artinya tidak hanya ahlus sunnah yang punya konsep ini, hatta kaum sufiyah yang menjuluki mereka dengan orang-orang yang ma'rifat-ma'rifat itu, tapi di masyayikhnya sepakat harus dengan ilmu, suluknya dengan ilmu, torekotnya dengan ilmu. Kalau tanpa ilmu gak bakal nyampe, akan tutup semua pintu-pintu yang ada. Walam yanha anhu illa qutta'u tariqi minhum wa nuwabu iblis wa syuratuh. Dan tidak ada yang melarang dari ilmu ini kecuali para penyamun-penyamun dari kalangan mereka. Para penyamun ya, pembegal dari kalangan mereka yang mengaku sufiyah tadi, mereka adalah naib-naibnya iblis dan tentaranya iblis. Kata beliau, nuwab iblis wa syuratuh. Naibnya iblis dan syurtanya iblis. Mereka-mereka ini enggak mau tabar. Ada kaum sufi yang menyimpang barakallahu. selesai yang diinginkan barakallahu fikum. Harus dengan dasar ilmu. Ilmunya ilmu syar'i, ilmu kitab sunnah yang memahami salaful ummah. Harus tahu ilmu syar'inya, bagaimana tariqahnya, bagaimana suluknya, apa yang dikerjakan dalam suluk tadi, poin-poinnya apa, bagaimana cara mengerjakan amalnya, semua dengan bimbingan sunnah, dengan ilmu syar'i. Maka baru suluknya dikatakan benar. Tariqahnya benar. Sampai ke tujuan, meraih al-fala wal huda. Pintunya akan terbuka lebar. Sampai ke tujuan menggapai mardhatillah wal jannah di ujung sana barakallahu fikum. Dan dia yang layak dikatakan sebagai al-arifin, yang punya ma'rifah, yang dikatakan salikin, yang telah suluk menuju kepada Allah Jalla wa'ala, menuju kepada darul akhirah barakallahu fikum. Semuanya dengan dasar ilmu. Difahami insyaAllah? Hadza mafhum. Mau tambah lagi atau masuk kepada amal? Tambah lagi sudah tanggung setengah jam lagi. Nanti habis zuhur aja wis, terkait dengan poin-poin terapinya. Ya apa ya? Gitu ya. Tanggung ya. Atau dimulai? Ya Allah. Poin yang berikutnya. Dan ini jadi katakan sebagai terapi pertama. Dimasukkan dalam kaidah, dikarenakan ini paling penting dari semua terapi-terapi yang ada. Apa itu? Asas terapi pelembut hati. Asas terapi yang mengkhusyukkan hati, yang membersihkan hati adalah at-tauhid. Ada muhim jiddan. Asasuhu at-tauhid. Asasnya, pondasinya adalah ketauhidan. Keimanan kepada Allah Jalla wa'ala yang benar. Asas dan pondasi yang benar. Tauhid. Ada muhim jiddan. Disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-A'la ayat 14. Qad aflaha man tazakka. Sungguh telah falah, telah beruntung orang yang tazakka. Apa tazakka? Mana bahasanya? Yang berupaya untuk mentazkiyah kalbunya. Yang berjuang untuk membersihkan jiwanya. Aflah dia. Ayat ini ditafsirkan oleh Ikrimah Maulid bin Abbas rahimahullah. Disebutkan dalam tafsir Tabari. Kata Ikrimah pada kata-kata, qad aflaha man tazakka, ay man qala la ilaha illallah. Sungguh telah beruntung orang yang mentazkiyah, yang membersihkan jiwanya, yakni orang yang mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jika Tabari dalam tafsirnya menukil dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridainya, pada kata-kata qad aflaha man tazakka, ay man tazakka minasyirki. Sungguh telah beruntung, sukses seseorang yang mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya dari kesyirikan dengan cara tauhid. La ilaha illallah dan tauhid. Dimurnikan tauhidnya, sempurnakan tauhidnya, dibersihkan dari kesyirikan. Difahami ya? Itu mengandung kaidah besar. Asas at-tazkiyah huwa tauhidu wa adabu syirik. Asas dan pondasi pembersihan jiwa, pengkhusyuan jiwa yang bisa melembutkan hati kalbu itu dengan tauhid. Dengan tauhid kamu bersihkan semua dari semua kesyirikan yang ada. Itu asasnya barakallahu fikum. Hadza wadih. dijelaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika menjelaskan tentang bab tauhid dan iman, beliau mengatakan, dikumpulkan kalam Ibnu Taimiyah terkait dengan bab ini dalam sebuah risalah namanya Tazkiyatun Nufus, kitab lebih kita bel kumpulan kalam Ibnu Taimiyah terkait dengan masalah ini. Beliau mengatakan, walihada kana tauhid wal imanu a'zama ma tatazakka bihin nafsu wa kana syirku a'zama ma yudassiha wa tatazakka bil a'mal shaliha. Oleh karena itulah, tauhid dan keimanan sesuatu yang paling a'zam, yang paling agung, yang dengan itu jiwa menjadi bersih. Perkara yang paling besar, yang paling agung, yang dengan itu bisa membersihkan jiwa. Dan syirik, perkara yang paling besar yang mengotori hati, yang mengotori jiwa. Dan jiwa ini, kalbu ini juga menjadi bersih dengan amal soleh. Ini penambahannya. Dengan al-amal soleh. Dengan amal-amal soleh. Barakallahu fikum. Wahada wawah. Ini yang berikutnya. Kode yang keempat. Dan termasuk terapi pertama untuk melembutkan kalbu. Menghusukkan kalbu. Membersihkan jiwa dan kalbu. At-tauhid. Maka lembutkan hati dengan tauhid. Khusyukkan hati dengan tauhid. Bersihkan jiwa dengan tauhid. Bersihkan dari semua kesyirikan-kesyirikan. Baik syirik i'tiqadi, syirik amali, syirik qauli, semua kesyirikan yang ada. Syirik asghar apalagi yang akbar. Di sini pentingnya belajar tauhid. Mengkaji tauhid. Pentingnya mengkaji syirik untuk dijauhi dan ditinggalkan. Sehingga orang yang paling lembut hatinya, yang paling khusyuk jiwanya, yang paling bersih hati dan jiwanya, para muwahhidin. Orang yang paling kotor jiwanya, yang paling kaku hatinya, kaum musyrikin. Allahul musta'an. Wadah insyaAllah ya. Dan itu pembahasan panjang lagi. Kitab Tauhid panjang pembahasannya. Yang semangat dalam mengkaji itu semua untuk melembutkan jiwa kita. Barakallahu fikum. Tauhid dengan keimanan kepada Allah Jalla wa'ala. Tayyib. Kaidah yang kelima, yang terakhir. Ini bukan terkait dengan masalah tazkiyahnya, tapi terkait dengan orangnya. Dari uraian-uraian di atas, kita bisa membawakan sebuah kaidah. Tak apa sebikin sebuah kaidah ya. Terkait dengan pelaku. Kita bisa menyatakan dengan tegas, pihak orang yang paling perhatian dengan kelembutan hatinya, kekhusyuan hatinya, kebersihan jiwanya adalah salafiyun. Ahlus sunnah wal jamaah salafi. Kok diem? Setuju gak ini? Gak mengatakan saya loh ya. Enggak, sifat. Orang yang paling perhatian dengan bab ini itu bukan kaum sufi ya. Mereka perhatian tapi dengan cara yang salah. Yang paling perhatian dengan bab ini adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Mereka yang paling ihtimam dengan tauhidnya, paling anti dengan syirik. Ya benar. Mereka paling perhatian dengan sunnah Rasul SAW. Anti bid'ah. Ya apa enggak? Mereka yang paling komitmen dengan minhajul anbiya wal mursalin. Dengan manhaj salaf. Dan anti dari hal yang berseberangan dengannya. Itu ahlu sunnah. Yang termasuk di sunnah fil ibadah, ahlu sunnah. Yang termasuk di sunnah fil akhlaki wal adab, ahlu sunnah. Dan itu semua adalah perangkat-perangkat pelembut jiwa. Maka kita bisa membuat sebuah statement, kaidah, orang, pihak, bukan fulan ya, pihak yang paling perhatian dengan bab ini adalah ahlu sunnah wal jamaah salafiyun. Barakallahu fikum. Bisa pula kita mengatakan dengan tegas pula, orang yang paling lembut hatinya, yang paling khusyuk jiwanya, yang paling bersih jiwanya, salafiyun. Ingat sifat loh ya. Sifat. Maka bila kita, masing-masing kita, person-person kita, menginginkan kelembutan hati, kekhusyukan kalbu, kebersihan jiwa, kita harus menjadi seorang sunni salafi. Muslim di atas sunnah. Muslim yang tamasuk sunnah. Bahasa lainnya sunni salafi. Dalam semua hal. Akidahnya salafiyah. Ibadahnya salafiyah. Dakwahnya salafiyah. Manhajnya salafi. Akhlaknya salafi. Dan pelembut jiwanya. Tazkiyah nufusnya juga salafi. Barakallahu fikum. Ini bukan ngapling-ngapling loh ini. Kalau ngapling itu individu yang salah, kalau individu yang mengapling, yang mengklaim demikian. Saya adalah orang yang paling bersih jiwanya. Tidak boleh. Wala tuzaku anfusak. Wa albu manitaka. Anfusakum tidak boleh. Kamu jangan mentazkiyah diri kamu sendiri. Kamu paling tahu siapa yang paling bertakwa. Tapi yang dibahas sekarang, sebuah kelompok, sebuah pihak, sebuah sifat. Kalau pribadi tidak boleh. Barakallahu. Hati-hati. Jangan karena bersama dengan ahlu sunnah, jangan karena selama ini sudah komitmen dengan bimbingan sunnah, langsung muncul kata kaburnya atau ujubnya, gede kepalanya. Antum bahas apa sih? Pembersihan jiwa. Nyongke wong nyong. Sunni salafi yang paling bersih jiwanya. Hizbi kotor. Munharif kotor dengan kebid'ahan dan pemahaman menyimpang. Alah, banyak dosa tentang kefasikannya. Orang mungkin enggak mungkin loh, jiwanya bersih. Dia nyong ke ahlussunnah salafiyin yang paling bersih jiwanya. Hati-hati. Yang dibahas sekarang bukan anfusakum, tapi sebuah sifat. Diingatkan supaya jangan sifat terlena. Barakallahu fikum. Salafin, salafun salaf tidak pernah mentazkiyah diri mereka. Tidak pernah minta tazkiyah orang lain terkait dengan diri mereka. Mereka ditazkiyah oleh amalnya sendiri, oleh ucapannya sendiri. Qauluhu saleh, amaluhu saleh. Dengan ucapan yang saleh dan tindakan yang saleh yang mentazkiyah mereka pribadi. Barakallahu fikum. Disampaikan sekarang ini penjelasan dari para ulama sunnah tentang masalah ini. Tayyib. Disebutkan oleh Qiwamus Sunnah. Ada yang baca Qiwam, ada yang baca Qawwamus Sunnah. Ismail bin Muhammad Al-Isbahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Hujjah fi Bayanil Mahajjah. Kitab dua jilid tebal terkait dengan akidah al-sunnah. Barakallahu fikum. Belum mengatakan. Ketika membahas tentang madhabnya al-sunnah. Yang disinggung terkait dengan perkara-perkara seperti ini. Qala rahimahullahu ta'ala. Wa min madhabi ahli sunnah. Dan termasuk madhabnya al-sunnah. At-tawarru'u fil ma'akili. Wal masyaribi wal manakih termasuk mazhabnya Ahlus Sunnah, mereka bersikap wara dalam masalah makanannya, minumannya, pernikahannya. Yang namanya wara itu hanya yang halal saja, meninggalkan yang syubhat-syubhat. Wa taharruzu minal fawahish wal qaba'ih, menjaga dirinya dari tindakan-tindakan dan ucapan yang keji, yang buruk. Tidak ada ucapan-ucapan kotor yang keji, tidak ada perbuatan tindakan yang kotor yang keji, tidak ada perangai-perangai yang buruk, tidak ada. Wa tahridu al-tahabi fillahi jalla wa ala, menghasung, menganjurkan umat saling mencinta karena Allah. Wa intiqai al-jidali wal munaza'ati fi usuluddin, berhati-hati meninggalkan jidal, pertikaian dalam perkara-perkara prinsip agama. Wa mujanabati ahli al-ahwa'i wadh-dhalalah, meninggalkan, menjauhi ahli bid'ah wadh-dhalalah, wa hajruhum mubayanatuhum, memboikot mereka, memutuskan hubungan dengan mereka ahli bid'ah. Wal qiyam bi wafa'il ahdi wal amanah, menunaikan, menepati janji, menepati amanah. Wal khuruj minal madzalim muttabi'at, keluar dari hal-hal yang menzalimi orang lain, tidak menzalimi orang lain. Wa khudhu taraf anir raibati wal hurumat, dia menundukkan pandangan, memejamkan mata dari perkara-perkara yang meragukan atau perkara-perkara yang haram, enggak melihatnya sama sekali. Wa man'un nufusi an syahwat, mencegah jiwa mereka dari syahwat. Wa tarki syahri zur, tidak pernah mau bersaksi dusta. Wa qathil muhsanat, tidak pernah menuduh zina perempuan-perempuan yang muhsanah. Wa imsakil lisanil ghaibati wal buhtan, menahan lisan dari ghibah dan tuduhan dusta. Wal fuduli minal kalam, menahan lisan dari ucapan-ucapan yang fuduli, yang sia-sia. Wa qathil ghaib, menahan amarah. Wa safian anzalal ikhwan, memaafkan kesalahan ikhwah. Wal musabaqati la fil khairat, berlomba-lomba mengerjakan perkara kebaikan. Wal imsaki anis syubhat, menahan diri dari perkara syubhat. Wasatul arham, menyambung hubungan rahimnya. Wa muwasatil adduafa, membantu, menyantuni orang yang lemah. Nasihah fillah, syafaqah, menyayangi makhluk yang jalla wa ala. Tahajud di malam hari, terutama yang hamil Quran, dan bersegera untuk mengerjakan sholawat. Babnya banyak, dan di antara bab-bab yang disebutkan dan berkaitan dengan perkara tazkiyatun nufus, syahwat ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, yang haram-haram ditinggalkan, terkait dengan masalah makanan, minuman, pernikahan, pakaian, fawahish, qabaih, luar biasa. Dalam perkara manhaj ada, dalam perkara akhlak ada, dalam perkara ibadah ada, dalam perkara tazkiyatun nufus juga ada. Itu Ahlus Sunnah. Sehingga yang paling perhatian dengan semua bab-bab ini adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun. Barakallahu fikum. Nah, maka yang kepingin melembutkan hatinya, maka jadilah seorang sunni salafi. Barakallahu fikum. Intah. Khamsu qawaid, 5 kaidah yang kita anggap penting disampaikan terkait dengan bab ini, supaya pelembut hatinya, pengkhusyuk kalbunya, pembersih jiwanya betul-betul ala sunnah, di atas bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Intah. Khamsu qawaid, terkait dengan kelembutan hati, kekhusyuan jiwa, bersihnya kalbu, bersihnya jiwa. Al-muslimun darajat fi hadha. Kaum muslim bertingkat-tingkat dalam perkara ini. Itu yang diutarakan sebelumnya. Darajat fi hadhil masalah. Semua tergantung pada tauhidnya, keimanannya, ilmunya, amalnya dengan sunnah. Terkait dengan masalah kesungguh-sungguhan dia dalam meninggalkan larangan-larangan agama. Semakin tinggi iman dan takwanya, semakin bersih tauhidnya, semakin jauh dari syirik, kufur, bid'ah, semakin termasuk bisunnah, semakin semangat dalam beramal, beramal ibadah, semakin jauh dari ma'asi wa dhunub, maka semakin bersih jiwanya, semakin tinggi tingkatan dia dalam perlembutan jiwa, kekhusyuan kalbu, dan kebersihan jiwanya. Maka orang yang paling tinggi tingkatannya dalam perkara ini adalah para anbiya wal mursalin. Mereka adalah orang yang paling takwa kepada Allah, paling khusyiatullah, paling lembut jiwanya, paling khusyuk hatinya, paling bersih jiwanya. Para anbiya wal mursalin. Thummal amthalu fal amthal. Lalu yang utama setelah mereka, yang utama setelah mereka. Barakallahu fikum. Setelah mereka adalah para siddiqin. Ya, yang menggapai matab siddiqiyah. Abu Bakar Siddiq yang paling akbar di antara mereka. Para syuhada, para solehin. Yang paling utama adalah para sahabat untuk umat ini. Lalu para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Sahabat, lalu tabi'un, lalu tabi'ut tabi'in. Kemudian para imamatul huda wa sunnah. Para imam, imam sunnah dari masa ke masa. Yang termasuk jajaran ulama'nya, ubbatnya, ubbatus sunnah, az-zuhad minas sunnah, min ahli sunnah. Kemudian yang dibawahnya lagi, dibawahnya lagi, dibawahnya lagi, dibawahnya lagi, muaratib wa darajat terkait dengan bab ini. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Lawannya adalah kaum kufar yang mati hatinya. Mereka juga ada tingkat-tingkatan tertentu terkait dengan kaum kufar. Ada kufar yang asli, ada yang murtad dari Islam, ada yang awam, ada yang pembangkangnya. Semakin kufur, semakin syirik, semakin kaku, semakin keras, semakin mati hatinya. Allahul musta'an. Di bawahnya lagi ialah al-munafiqin, di bawahnya lagi al-mubtadi'ah, di bawahnya lagi al-fusaq al-fajarah. Hakada. Ketemu dengan yang qalbuhu marid, yang hatinya sakit. Barakallahu fikum. Ini terkait dengan darajat an-nas fi hadzal bab. Barakallahu fikum. Tayyib, diterangkan tadi barakallahu fikum. Tauhid merupakan amal yang paling utama terkait dengan ini. Taqaddam ma'akum hadza. Yes, ya. Amal-amal yang lain sekarang. Ada untuk 10 menit ya, sebelum kita hentikan. Di antara pelembut-pelembut hati, amal-amal pelembut hati, pengkhusyuk jiwa, ialah yang dinaskan dalam Al-Quran Al-Karim adalah zikrullah tabaraka wa ta'ala, zikr syar'iyya. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang syar'i. Ini didahulukan dikarenakan memang nasnya sangat gamblang dan jelas. Barakallahu fikum. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ala bidzikrillahi ta'ala, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahui dengan zikir kepada Allah, jiwa akan tenang. Tuma'nina, tenang, nyaman, khusyuk. Dari sana akan muncul kelembutannya, kebersihannya. Barakallahu fikum. Dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah Taala. Juga dalam ayat yang kita bacakan di al-hadid, alam ya'ni lilladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bukankah sudah saatnya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya untuk zikir kepada Allah? Zikrullah membawa khusyuknya hati, kalbu. Barakallahu fikum. Dan ingat, harus dengan zikir yang syar'i. Zikir yang syar'i, zikir yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada zikir di tempat tertentu, zikir pada waktu tertentu, kerjakan di tempatnya masing-masing, waktunya masing-masing. Ada zikir yang mutlak, silakan dibaca secara mutlak. Barakallahu fiik. Ingat, zikran syar'iyyah, dengan zikir yang syar'i. Yang mutabar bagusnya zikir, bukan banyak zikirnya. bagusnya zikir yang dengan ikhlas dan dengan bimbingan sunnah dalam berzikir. Barakallahu fikum. Ketika bersungguh-sungguh, ketika banyak berzikir di atas sunnah, itu yang terbaik. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini yang pertama. Barakallahu fikum. Dan ini amal yang direkomendasikan sekali untuk melembutkan hati, untuk menenangkan jiwa, untuk membersihkan jiwa dengan zikrullah tabaraka dengan kathir. Orang yang paling kuat bentengnya yang banyak berzikir. Orang yang paling lembut hatinya yang banyak berzikir. Barakallahu fikum. Zikir itu bagi kaum mukminin seperti asupan gizi. Semakin dia banyak berzikir, semakin bergizi keimanan dia. Semakin kuat fisiknya. Semakin bersemangat dalam beribadah. Maka jangan heran ketika para salaf dan para ulama'una adalah orang-orang yang ma'rufun bidzikir. Tenang dalam berzikir. Di waktu-waktu tertentu yang dianjurkan berzikir. Ba'da sholat, zikir pagi, zikir petang. Di waktu tertentu, di tempat tertentu. Mereka dengan tenang, dengan khusyuk berzikir. Dengan zikir yang syar'i. Yang melaksanakan akan merasakan betapa tenangnya jiwa, betapa damainya hati, betapa lembutnya hati, betapa bersihnya jiwa dengan zikrullah ini. Barakallahu fikum. Ini semuanya mujarab, diterapkan langsung, penerapan langsung bagi para pelaku-pelaku zikir. Barakallahu fikum. Tapi ingat, zikir yang syar'i. Ditegaskan zikir yang syar'i. Zikir yang enggak syar'i akan membuat kakunya hati. Barakallahu fikum. Sehingga tolong jangan sampai samakan antara torekohnya Ahlus Sunnah dengan torekohnya kaum Sufiyah. Barakallahu fikum. Sebagai penutup untuk pertemuan pertama ini, saya bawakan sebuah asar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Zuhud. Datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, bertanya dia, inni ashku ilaika qaswata qalbi. Wahai Al-Hasan, aku datang kepada engkau mengadukan kepada engkau tentang kerasnya hati. Kenapa kok kaku hati ini, keras hati ini? Qala, belum menyatakan, adzibhu bidzikr. Adzibhu bidzikr. Luluhkan, cairkan kerasnya hati kamu dengan zikir kepada Allah Jalla wa'ala. Adzibhu bidzikir. Nah, dibikin lunak, dibikin cair, dibikin meleleh dengan zikir. Barakallahu fikum. Itu ucapan syar'i dan ucapan mujarab. Dari saat ada, dari pengalaman juga ada. Lembutkan hati kita dengan zikrullah. Barakallahu fikum. Dan zikir yang paling afdal ialah ialah ayuhannas, jangan sedikit lagi. Apa ya, Pak? Zikir yang paling afdal adalah tilawatul Quran, membaca Al-Qur'anul Karim. Barakallahu fikum. Dengan tadabbur, dengan khusyuk memahami apa yang dibaca, memahami apa yang dilafalkan, dibaca dengan mujawwadah, dengan tajwidnya, dengan tartilnya, dengan tahsinnya. Barakallahu fikum. Akan lebih menenangkan jiwa, melembutkan hati. Momen Ramadan, momen yang paling tepat untuk terapi melembutkan hati. Ramadan, syahrul Quran. Ramadan, syahrul zikr wa doa. Maka momen-momen hari-hari akhir Ramadan seperti ini, momen yang paling tepat untuk meluluhkan hati kita, melenturkan hati kita, melembutkan hati kita, mengkhusyukkan hati kita, menenteramkan, mendamaikan hati kita, dan membersihkan hati kita dengan perbanyak zikrullah yang syar'i dan perbanyak tilawatul Quran. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan, dan insyaallah pada kesempatan pada zuhur nanti teruskan kembali beberapa poin amal terapi kelembutan hati, dan diingatkan tentang asbab rusaknya hati dan kerasnya hati untuk diwaspadai. Sementara cukup, nakafilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.